Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ulumul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan kita masih dalam bab Al-Birr was-Silah, bab kebajikan dan silaturahmi. Hadis yang keempat dari bab ini diriwayatkan an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة ابن حبان والحاكم. dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah ridai keduanya, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ridha Allah fi ridha al-walidain, ridha Allah terdapat pada ridha kedua orang tua, wa sakhatullah dan kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban serta Al-Hakim. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini Nabi SAW menerangkan tentang besarnya kedudukan kedua orang tua kita, karena Nabi mengatakan bahwa ridha Allah terdapat pada keridhaan kedua orang tua. Begitu pula sebaliknya, kemurkaan Allah juga pada kemurkaan kedua orang tua. Artinya bahwa ketika seorang anak membuat orang tua itu senang, ridha, tapi tentunya dengan cara yang benar, maka itu membuat ridha Allah kepada kita. Sebaliknya, ketika seorang anak membuat kedua orang tuanya marah, tentunya karena tidak mengikuti tuntunan agama, entah mencela orang tuanya, tidak mau taat pada perkara yang baik pada orang tuanya, atau bahkan memaki-maki orang tuanya dan yang semakna dengan itu, maka kemurkaan orang tua membuat juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan di sebagian hadis atau sebagian riwayat disebutkan bahwa menangisnya orang tua itu adalah kedurhakaan kita. Yakni ketika kita berbuat sesuatu membuat orang tua kita menangis karena kesal dengan kita, itu sudah suatu kedurhakaan. Ya, buka walidaini minal uquq. Menangisnya orang tua itu bagian daripada kemurkaan, kedurhakaan kita kepada orang tua. Jadi seorang anak harus sungguh-sungguh untuk memperhatikan kedua orang tuanya. Bagaimana ia berbuat baik kepada kedua orang tua, menunaikan hak-hak orang tuanya, dan itu sangat berat. Itu perbuatan yang sangat berat karena perbuatan tersebut menuntut upaya yang sangat besar dari kita. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW atau kepada Ibn Abbas. Ketika itu sahabat atau seseorang menggendong orang tuanya untuk tawaf. Dan zaman dulu kan belum ada kursi roda seperti sekarang. Ia betul-betul menggendong orang tuanya untuk melakukan tawaf. Setelah itu dia bertanya kepada Ibn Abbas, apakah perbuatan saya ini sudah membalas kebaikan orang tua kepada saya? Ternyata jawab Ibn Abbas kepadanya, belum. Ini belum bisa menandingi sedikit dari rasa sakit orang tuamu ketika melahirkan kamu. Ya, satu kontraksinya dari orang tua seorang ibu belum bisa kamu balas dengan itu. Nah, itu jawaban Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nah, artinya ini perbuatan yang mungkin disangka oleh orang tersebut sudah memenuhi hak orang tuanya, tapi ternyata belum apa-apa. Disebutkan dalam riwayat yang lain, sampai kalau kamu mendapati orang tuamu jadi budak, lalu kamu bebaskan dia, baru kamu bisa memenuhi hak orang tuamu. Baru kamu dikatakan membalas ya kebaikan orang tuamu itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan kita semua sebagai anak ya. Kita harus memperhatikan orang tua kita dalam hal tersebut, jangan sampai kita membuat mereka murka sehingga Allah murka kepada kita. Bahkan dalam suatu amal saleh yang besar, yaitu jihad fi sabilillah, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta dalam jihad fi sabilillah. Ketika Nabi menyerukan jihad, maka ketika orang itu menghadap Nabi, Nabi bertanya kepada dia tentang izin orang tua. Dan dia menceritakan bahwa dia meninggalkan orang tua dalam keadaan orang tuanya menangis. Maka Rasulullah SAW mengatakan, irji ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Kamu kembali pulang, buat keduanya tertawa sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Nah, ini padahal perang jihad fi sabilillah, Nabi SAW mengatakan seperti itu. Tentunya mungkin ya itu karena saat itu perlu kifayah ya. Nabi mencukupkan dengan sebagian sahabat sehingga sebagian dipersilakan untuk pulang karena itu. Beda tentunya kalau sudah fardu ain, bagaimanapun tetap seseorang mesti berangkat berjihad fi sabilillah. Nah, peristiwa-peristiwa seperti itu menunjukkan memang begitu besar hak orang tua terhadap kita. Di kesempatan yang lain juga terkait dengan jihad fi sabilillah, orang yang lain datang kepada Nabi dan juga disuruh pulang. Sambil Nabi mengatakan, innal jannata tahta qadamina, atau yang semakna dengan itu. Kembali kamu ke orang tuamu, sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibumu. Artinya letak, artinya apa? Surga akan kita dapati dengan kita berbakti kedua orang tua kita, dengan kedua, kepada kedua orang tua kita dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi seorang muslim ya hendaknya memperhatikan hal tersebut. Dan kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, kita dapati perintah untuk berbakti kepada orang tua itu datang setelah apa? Setelah perintah yang terbesar, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam beberapa ayat seperti itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Rabbmu berpesan kepadamu agar tidak beribadah kecuali kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan ayat-ayat yang lain semakna dengan itu. Termasuk wasiat Luqman kepada putranya juga seperti itu. Nah, tentunya satu hal yang tadi kita sempat singgung, bahwa menyenangkan orang tua tentu dengan perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Jangan kita mengukur hadis ini dengan tradisi masyarakat yang sudah talak ya. Misalnya menyenangkan orang tua dengan sesuatu yang haram. Nah, ini walaupun orang tua senang, Allah tetap marah. Karena kita hakikatnya bukan menguntungkan orang tua kita, tapi menjerumuskan orang tua kita. Ya kan? Anggap misalnya kita ingin menyenangkan orang tua, kita beri tontonan-tontonan yang ya tidak, tentunya umumnya tidak sesuai dengan syariat. Ya. Ini orang tua barangkali senang dengan itu. Tapi kan kita hakikatnya justru menjerumuskan orang tua pada perkara yang tidak baik. Sehingga senangnya orang tua tidak membuat Allah senang kalau seperti itu. Tapi justru membuat Allah murka kepada kita, dan kita secara tidak langsung mencelakakan orang tua kita. Nah, tentunya bukan seperti itu yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menyenangkan orang tua kita dengan bakti kita kepada mereka, dengan bakti kita kepada mereka dengan ucapan yang baik, dengan perbuatan yang baik, dengan membantu mereka dan seterusnya, hal-hal yang sifatnya baik-baik. Begitu pula sebaliknya, bab membuat orang tua marah. Terkadang orang tua marah, tapi marahnya karena ketidaktahuan mereka terhadap apa yang kita lakukan, padahal yang kita lakukan benar. Nah, ini tentunya juga bukan yang dimaksud dalam hal ini. Kita misalnya ingin rajin ibadah, ya kan, ingin mencontoh Nabi. Kebetulan orang tua kita pengetahuan Islamnya kurang, sehingga ketika kita ingin mencontoh Nabi justru dinilai penilaian yang tidak baik oleh orang tua kita. Akhirnya orang tua kita marah. Ya, perempuan ketika ingin pakai jilbab misalnya yang sesuai tuntunan Nabi, orang tuanya marah-marah, bahkan terkadang sampai ingin membakar jilbabnya, padahal si anak dalam posisi benar. Nah, kemarahan orang tua seperti ini bukan kemudian Allah pun marah kepada anak tersebut, tidak. Justru ya Allah Azza wa Jalla marah kepada orang tua yang mencegah anaknya untuk berbuat baik. Jadi tentu harus kita pahami seperti itu hari ini ya. Ukuran senang, riuh atau marah adalah tetap dengan tuntunan syariat, bukan dengan apa yang dilakukan oleh umumnya manusia, sementara itu dalam pandangan agama salah. Ya, yang jelas hadis ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan sebenar-benarnya, dan sesungguhnya bakti kita kepada orang tua bukan hanya saat mereka masih hidup, bahkan setelah mereka meninggal pun kita tetap wajib berbakti kepada mereka dengan mendoakan mereka dan berbuat baik kepada orang-orang dekat mereka. Selanjutnya hadis yang kelima dari bab ini, al-bir wasilah. Wa an Anas radhiyallahu anhu wa anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Wa an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, walladhi nafsi biyadi, demi yang jiwaku ada di tangannya, la yu'minu 'abdun, seorang hamba tidak dikatakan beriman, hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai tetangganya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Ini termasuk ajaran Islam yang banyak disebutkan dalam ayat maupun hadis. Wal jari bil qurba wal jari junub, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Ya, dalam ayat Al-Qur'an disebutkan. Dalam hadis Nabi juga banyak tentang ketetanggaan. Termasuk hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seseorang tidak dikatakan beriman, ya, dan Nabi sumpah demi yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba tidak dikatakan beriman sampai mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya, artinya seperti mencintai sesuatu yang untuk dirinya. Misalnya kita tentu suka untuk diperlakukan baik, kita suka untuk dihormati, kita suka tidak diganggu dan sejenisnya. Maka kita pun suka yang demikian itu untuk tetangga kita, sehingga kita tidak boleh mengganggu dia, kita menghormati dia dan seterusnya. Ya. Dan sama hadis ini juga seperti sebelumnya mesti diukur dengan ukuran syariat. Kesukaan artinya kesukaan pada hal yang baik menurut syariat. Sebagaimana dalam hadis yang lain yang mirip dengan ini disebutkan, ma yuhibbu li nafsihi minal khairi, sesuatu yang dia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Bukan sesuatu yang dia sukai untuk dirinya padahal itu enggak baik. Misalnya kita suka na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan. Misalnya kita suka berjudi. Ya, kita juga suka tetangga kita untuk berjudi, kita belikan alat untuk judi misalnya. Kita suka misalnya minum khamr, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari ini. Kita kemudian berikan ke tetangga kita juga khamr. Bukan itu tentunya. Tapi maksudnya apa yang kita sukai untuk diri kita dari kebaikan-kebaikan. Dan ini tentunya banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Berarti itu pun kita suka untuk diperoleh oleh tetangga kita. Nah, ini ajaran Islam. Dan tetangga menurut yang dijelaskan para ulama ada tiga macam secara global. Ada tetangga yang punya tiga hak, yaitu tetangga yang muslim dan itu kerabat kita. Ya, dia muslim, dia kerabat kita, dia tetangga. Ini punya tiga hak. Hak Islam, hak silaturahmi karena saudara, dan yang ketiga hak apa? Ketetanggaan. Yang kedua, tetangga yang memiliki dua hak, yaitu tetangga yang muslim dan yaitu tetangga yang muslim, ya, tetangga yang muslim. Dia punya dua hak, yaitu pertama hak karena dia sebagai tetangga, yang kedua dia punya hak sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga, tetangga yang punya satu hak, yaitu tetangga yang non-muslim, dia tetap punya hak untuk kita perlakukan baik karena dia sebagai tetangga kita. Nah, ini ajaran Islam yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, ya, sehingga jelas bahwa Islam itu membawa kedamaian, Islam membawa kebaikan. Dan Nabi SAW di Madinah pun mendapati tiga macam ini. Yang hidup di Madinah bukan hanya muslim, ada orang-orang Yahudi, ada juga tentunya tetangga Nabi yang bukan kerabat Nabi, jelas. Jadi tiga macam ini ada di zaman Rasulullah SAW dan masing-masing mendapat bagian dari hak-hak mereka. Kemudian hadis berikutnya di sini juga menambahkan sebagian daripada keterangan tentang hak tetangga di samping keterangan yang lain. Diriwayatkan Ali bin Mas'ud radhiyallahu an dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'dham, dosa apa yang paling besar? Qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, beliau menjawab, engkau menjadikan bagi Allah niddan, tandingan, wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakanmu. Qultu tsumma ayyun, saya bertanya lagi, lalu apa? Qal, beliau menjawab, tsumma an taqtula waladaka khasyyata an ya'kula ma'ak, kemudian engkau membunuh anakmu sendiri karena takut dia makan bersamamu. Qultu tsumma ayyun, saya bertanya lagi, lalu apa? Qal an tuzani bihalilati jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan salah satu hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan tetangga. Di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa termasuk dosa yang terbesar adalah seorang berzina dengan istri tetangganya. Ya, ini melebihi dari dosa-dosa yang lain, karena di samping dosa zina itu sendiri, ini juga mengandung pengkhianatan kepada hak-hak tetangga kita. Karena apa? Karena Nabi sudah menyebutkan bahwa kita mesti mencintai untuk tetangga kita seperti yang kita cintai untuk kita. Kita sendiri tentunya tidak mau dan tidak ingin dan sama sekali tidak ridho kalau istri kita berzina, apalagi dengan tetangga kita. Maka begitu pula dia. Sehingga dosa ini dosa yang sangat besar. Dan ini seperti yang tadi kita sebutkan, ada unsur pengkhianatan. Kenapa? Karena pada umumnya orang yang bertetangga dengan yang lain merasa aman, ya, merasa tetangganya akan melindungi. Tapi ternyata justru dia yang mencelakai kita. Nauzubillah min dzalik. Ini kan seperti kata orang, pagar makan tanaman. Kalau seperti itu, mestinya dia melindungi, tapi justru dia yang makan. Nauzubillah min dzalik. Makanya ini suatu hal yang sangat besar, sebagaimana kita dengar dalam hadis ini, dosa yang sangat besar sekali. Nah, tentunya ini adalah contoh. Begitu pula hal-hal yang lain. Misalnya kita kehilangan barang-barang yang kita miliki, siapa yang mencuri? Ternyata tetangga kita sendiri. Ya. Rumah kita ada yang merusak, siapa yang merusak? Ternyata tetangga kita sendiri. Nah, ini jelas lebih parah daripada perbuatan-perbuatan itu dilakukan kepada orang lain selain tetangga. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Tiga kali beliau mengulangi. Siapa dia? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Jadi misal si A dengan si B. Si A ini selalu khawatir dengan si B. Kalau mau ninggal rumah, khawatir. Jangan-jangan si B ini berbuat apa lagi. Maka kata Nabi, si B ini demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kenapa? Karena si A tidak merasa aman dari kejahatan dia. Nah, tentu kejahatan itu kan sifatnya umum, macam-macam. Kejahatan terhadap harta, terhadap jiwa, terhadap kehormatan dan lain-lain. Makanya tadi kita sebutkan banyak hadis dalam bab ketetanggaan ini. Dan juga diantaranya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lain, fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia mengganggu tetangganya. Ya, jadi memang harus selalu menjaga perasaan ketika kita hidup bertetangga. Ya. Berbagai kegiatan kita hendaknya kita perhatikan apakah ini mengganggu tetangga kita atau tidak. Nah, begitu semestinya. Dan itu yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Kemudian yang lain yang terdapat dalam hadis ini, ketika Nabi ditanya tentang dosa yang terbesar itu apa, pertama beliau menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan bagi Allah tandingan atau sekutu atau sembahan selain Allah, padahal Allah yang menciptakan engkau. Nah, ini memang dosa terbesar, larangan yang paling terlarang, hal yang haram yang paling haram. Ya, itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan di sini, padahal Allah menciptakan kamu. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan, ya. Di sini Nabi mengingatkan kita tentang hal ini, yaitu bahwa Allah Azza wa Jal sudah berbuat kepada kita selaku manusia sesuatu yang sangat-sangat banyak, ya, dari adanya kita, kemudian segala fasilitas hidup Allah berikan kepada kita dalam tubuh kita maupun dari luar tubuh kita, ya, sudah gak bisa dihitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setelah itu semuanya, kok kita malah ibadahnya kepada selain Allah, nunduk-nunduknya kita kepada selain Allah, ya, masrahkan urusan kita, doa kita kepada selain Allah. Nah, bagaimana? Ini kan orang yang, kalau bahasa sederhananya kita, orang yang nggak tahu budi, ya kan, kalau diantara kita, kita kepada sesama kita, ya. dan kita bisa menggambarkan ada satu orang sering berbuat baik kepada orang lain, tapi orang yang dibaiki malah berbuat jahat. Nah, ini kan air susu dibalas air tuba, ya kan? Itu sesuatu yang sangat buruk. Orang nggak tahu balas budi kalau itu di kalangan kita. Nah, padahal apa yang dilakukan manusia kepada yang lain, yaitu belum seberapa. Namun demikian, ketika kebaikan dibalas dengan keburukan, itu sudah suatu hal yang sangat buruk, perbuatan yang sangat jelek. Nah, bagaimana seorang hamba melakukan itu kepada Allah yang telah melakukan segala hal untuk kebaikannya, kemudian dia malah beribadah kepada selain Allah, nunduk-nunduk, patuh, ya, mengibadahi, menghinakan diri kepada selain Allah. Padahal yang dia ibadahi enggak berbuat apa-apa kepada dia. Mereka yang ibadah kepada bebatuan, kepada apa namanya, pohon yang dikeramatkan, kepada kuburan, apa yang dilakukan benda-benda itu untuknya? Enggak berbuat apa-apa. Enggak memberi apa-apa. Tapi malah ia rendahkan dirinya untuk benda-benda tersebut. Ini kan suatu yang sangat sebetulnya tidak masuk akal, ya. Tapi itu terjadi. Dan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang sangat buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan dosa yang terbesar, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan atau sesembahan lain padahal Allah yang menciptakan engkau. Dan kemudian ketika ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah dosa terbesar berikutnya? Yaitu engkau membunuh anakmu karena engkau takut anakmu makan bersamamu. Ya. Takut miskin, ya. Bahasa sederhananya takut miskin, takut mengurangi jatah rezeki kita. Jadi mau punya anak khawatir nanti penghasilan saya cuma segini, dia ikut makan, nambah beban, sudah akhirnya anak itu dibunuh. Kalau zaman jahiliyah memang betul-betul sudah lahir baru dibunuh, ya. Itu yang disebut dengan wadul banat, ya. Jadi dulu mereka membunuh anak itu, alhamdulillah di jahiliyah, ya. Tega membunuh anak, bisa jadi karena ini takut miskin, bisa jadi karena merasa hina dengan anak perempuan. Dan dua-duanya adalah perbuatan yang sangat buruk. Nah, jangan disangka di zaman ini tidak ada yang seperti itu. Tentunya zaman ini pun ada, hanya saja caranya yang berbeda. Kapan terjadi hal yang seperti itu? Ketika seseorang sudah hamil misalnya, kemudian sengaja dia gugurkan karena takut maisyah. Ya, itu apa bedanya dengan orang kafir? Bedanya kalau orang jahiliyah itu sudah lahir baru dibunuh, kalau ini masih di kandungan kemudian digugurkan. Kenapa? Bukan alasan apa namanya, ini bahaya nanti ibunya kalau melahirkan meninggal dunia. Itu pun oleh ulama masih dibahas boleh atau tidak seperti itu menggugurkan. Tapi ya, alasan penghasilan. Saya kerja ngitungnya ngitung matematika. Padahal bab rezeki enggak bisa dihitung dengan matematika, ya. Bab rezeki, ya. Masing-masing jiwa sudah Allah tuliskan rezekinya. Tidak ada suatu jiwa mati kecuali sudah terpenuhi rezekinya. Jadi tidak akan mengurangi jatah, ya. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Jangan dianggap ketika kita punya anak, akhirnya jatah rezeki kita terkurangi. Kita punya jatah, anak punya jatah. Ya. Ya, mungkin ada benernya kata orang dulu, banyak anak banyak rezeki. Ya. Karena maksudnya tiap-tiap anak sudah ada catatan rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini perlu kita perhatikan di zaman sekarang, ya. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. ya, karena ini termasuk dosa yang terbesar, termasuk dosa yang terbesar. Ya, masalah rezeki Allah sudah katakan dalam ayat Al-Quran, "Fala taqtulu auladakum khasyyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Ya, sudah, enggak usah takut bab rezeki. Alhamdulillah, jangankan manusia yang punya tangan, punya kaki, punya otak untuk berpikir, burung saja yang seperti itu Allah beri rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun yang berada di muka bumi kecuali Allah yang memberinya rizki. Jadi enggak perlu khawatir ya dengan anak yang akan terlahir tentang bab rizkinya. Ya, Allah yang menanggung. Asal kita berusaha, rizki akan Allah berikan. Ya. Ada suatu pelajaran dari kisahnya Maryam tentang bab rizki juga ini. Maryam ketika dia hamil, ya kan, hamil, kemudian dia menyendiri. Dalam kondisi dia seorang wanita hamil tua, tentu tenaganya sangat lemah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada dia untuk melakukan suatu usaha demi mendapatkan rezeki. Allah katakan, "Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutuban janiyya." Goyanglah batang pohon kurma itu. Niscaya kurma-kurma itu akan jatuh, ya. Yani siap dipanen, siap dimakan. Nah, ini di sini sebagian mengambil pelajaran tentang apa? Pentingnya usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bab rezeki seperti itu. Kalau kita pikirkan Maryam seorang wanita yang hamil tua, seberapa kekuatannya untuk menggoyang pohon kurma, batang pohon kurma. Barangkali yang pernah lihat ya, pohon kurma yang ke sana Arab Saudi, dan sekarang bisa dilihat ya, di foto-foto banyak kan. Kita saja anak muda seperti ini ya, dan mungkin yang belum nikah sudah yang lebih tua, silakan menggoyang pohon kurma. Gerak apa tidak itu pohon kurma ya. Gerak saja tidak mungkin. Gimana mau menjatuhkan kurma yang di tangkainya itu? Enggak mungkin. Secara akal kita hampir dikatakan tidak mungkin kurma akan jatuh ya, dengan digoyang sekalipun oleh kita yang masih kuat-kuat. Terus bagaimana dengan Maryam, wanita yang hamil tua? Tapi Allah menginginkan dari manusia usaha. Sekecil apapun, sebisa apapun usaha, Allah yang akan mendatangkan hasilnya. Maka Maryam pun melakukannya dan jatuhlah kurma-kurma itu dari batang atau dari pohonnya. Ya. Dan telah kita lewati dulu tentang burung, ya kan? Seandainya kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, tentu Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana seekor burung yang pagi hari pergi dalam keadaan perut kosong dan sore hari pulang dalam keadaan perut kenyang. Jadi itu pelajaran yang penting, sehingga jangan sampai terjadi ada orang-orang yang membunuh anaknya karena takut miskin. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini.